AMC-nya Indonesia, kembali kita bergoyang bersama Panama Cumi-Cumi dan juga ada wahana musik. Satu artis yang Indonesia bakal menyapa Anda, Yeni Inka Acela. Yang ku